Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kajian yang terakhir kita sudah sampai di ayat ke-28 dari surah Al-Mutaffifin. Maka pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji ayat yang ke-29 sampai ke-36 dari surah Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-29 sampai ke-36 dari surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Kita baca penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang bisa jadi kita akan baca sebagian kutipan secara utuh, ada juga yang kita intisarikan atau kita ambil maknanya. Qala al-muallif rahimahullah, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang ajramu, apa yang dimaksud dengan ajramu? Ayqamu bil jurmi wa huwa al ma'siyah wal mukhalafah, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan kefajiran, perbuatan dosa, yaitu kemaksiatan dan penyelisihan terhadap syariat. Kanu, mereka, ay fid dunya, artinya pada saat di dunia. Minal ladzina amanu yadhhakun, kepada orang-orang yang beriman mereka menertawakan, mereka mengejek, mencemooh dengan menertawakan orang-orang yang beriman. Istihza'an wa sukhriyatan wa istisgharan lahum, sebagai bentuk ejekan, cemoohan dan menganggap rendah orang-orang beriman tersebut. Wa idza marru, jika mereka melewati, ya, jika mereka berpapasan atau melewati. Al-fa'il yasihu an yakuna idza marral mu'minuna bil mujrimin. Fa'il di sini pelakunya boleh jadi jika orang-orang beriman berjalan melewati sekumpulan orang-orang mujrimin, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Au idza marral mujrimuna bil mu'minin. Atau bisa jadi juga ketika orang-orang yang mujrim yang banyak berbuat dosa itu berpapasan melewati sekumpulan orang-orang beriman. Jadi bisa dua-duanya. Wa idza marru, bisa kepada orang mujrim, bisa kepada orang-orang beriman. Wal qa'idah allati yanbaghi an tufham fit tafsir, kaidah yang semestinya dipahami di dalam tafsir, annal ayata idza ihtamalat ma'nayain la yunafi ahaduhuma al-akhar wajaba hamluha 'ala al-ma'nayain. Sebuah ayat jika mengandung dua makna dan tidak saling menafikan, dari dua makna itu tidak bertolak belakang, tidak bertentangan. Wajaba hamluha 'ala al-ma'nayain. Wajaba hamluha 'ala al-ma'nayaini. Wajib untuk dibawa kepada dua makna tadi. Li'anna dhalika a'am, karena yang demikian itu lebih bersifat umum. Fa'idha ja'alnaha lil amraini saral makna, kalau kita jadikan hal itu pada dua sisi tersebut, maka maknanya adalah annal mujrimina idha marru bil mu'minin wahum julusun tagamazu. Orang-orang yang mujrim, ya, orang-orang yang banyak berbuat dosa, kalau berpapasan melewati orang-orang beriman, yang orang-orang berimannya duduk, ya, tagamazu, maka orang-orang mujrim itu akan saling mengisyaratkan dengan mata mereka, ya, mengedipkan mata misalkan, atau melirik ke temannya. Ya tagamazun itu memberikan isyarat dengan mata. Tujuannya mengejek. Mengejek orang beriman. Wa idza marral mu'minuna bil mujrimin wa hum julusun tagamazu aidan fatakunu syamilah lil halain. Kalau orang-orang beriman berjalan berpapasan dengan orang-orang mujrim, yang orang mujrim itu duduk, tagamazu aidan. Orang-orang mujrim itu juga saling melirik, saling mengisyaratkan dengan mata, mencemooh dan mengejek orang-orang beriman. Fatakunu syamilatan lil halain, sehingga ayat ini mencakup dua keadaan tersebut. Halu mururil mujrimina bil mu'minin, halu mururil mu'minina bil mujrimin. Keadaan lewatnya orang-orang mujrim ketika melewati orang beriman, maupun keadaan lewatnya orang beriman ketika berpapasan atau melewati orang-orang mujrim. Nah, dua keadaan ini sama-sama orang yang mujrim tadi mencemooh orang-orang beriman. Nah, yataghamazun yakni yaghmizu ba'duhum ba'dha. Yataghamazun artinya mereka saling mengisyaratkan dengan pandangan mata, melirik, mengertipkan mata, ya, sebagai isyarat ejekan atau cemoohan. Unzur ila haula'i sukhrah wastihza' wastisgharan. Unzur ila haula'i sukhratan wastihza'an wastisgharan. Lihatlah kepada mereka yang begitu mengejek, mencela, mencemooh, merendahkan. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31, Allah Ta'ala berfirman, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ketika mereka kembali, maksudnya orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak dosa, kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan bergembira. Idzan qalabal mujrimuna ila ahlihim, jika orang-orang mujrim kembali kepada keluarga mereka, in qalabu fakihin, mereka kembali dalam keadaan bergembira, yakni mutafakkihina bima naluhu minas sukhriyah biha ulail mu'minin, mereka merasa senang karena sudah mengejek, mencela orang-orang beriman. Fahum yastahzi'una wa yaskharuna wa yatafakkahuna bihadha. Mereka itu mengejek, mencemooh dan senang dengan perbuatan itu. Dhannan minhum annahum najahu Wa annahum ghalabul mu'minin. Mereka menyangka bahwa mereka dengan itu menang. Dan mereka telah mengalahkan orang-orang beriman. Nah. Walakinnal amra bil aksi. Namun, yang terjadi adalah kebalikannya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-32, wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Jika mereka melihat orang-orang beriman, mereka orang-orang mujrim yang banyak berbuat dosa, yang kafir, musyrik dan semisalnya, berkata, inna ha'ula'i ladallun, sesungguhnya orang-orang ini, maksudnya orang-orang beriman, benar-benar orang yang sesat, menyimpang. Wa idza ra'awhum, jika mereka melihat kepada orang-orang beriman, ay ra'al mujrimunal mu'minin, artinya orang-orang mujrim melihat kepada orang-orang beriman. Qalu inna ha'ula'i ladallun. Mereka berkata, sungguhnya orang-orang ini orang yang sesat. Orang yang sebenarnya sudah lurus jalannya di atas jalan Allah, itu dianggap sesat, menyimpang. Nah, memang begitu keadaannya. Orang yang berjalan di atas jalan yang lurus akan melihat orang yang mengambil jalan yang bengkok, menyatakan mereka jalannya bengkok. Sedangkan orang yang jalannya bengkok, tidak lurus, menyimpang, akan menganggap orang-orang beriman itulah yang menyimpang. Nah, dhaluna 'anil shawab, dianggap orang-orang beriman itu menyimpang dari kebenaran. Mutaakhirun, tertinggal. Mutazammitun, mutasyaddiduna ila ghairi dhalika minal alqab, dianggap kolot, ketinggalan, orang yang kaku, keras, dan berbagai gelar-gelar yang lain. Walaqad kana liha'ula'is salaf khalaf fi zamanina al-yawm, pada umat terdahulu atau orang-orang terdahulu itu, mereka memiliki generasi-generasi lanjutan yang mencontoh pendahulunya. Fi zamanina al-yawm, di hari kita ini, di masa kita ini. Wama qablahu wama ba'dahu, sebelumnya maupun setelahnya. Jadi orang-orang yang ada saat ini juga mencontoh perilaku orang sebelumnya. Nah, orang-orang sesat di masa dahulu, ya, dicontoh oleh orang-orang sesat di masa saat ini. Orang sesat di masa dahulu mencemooh orang-orang beriman di masa dulu. Orang-orang sesat di masa sekarang mencemooh orang-orang yang baik, ahlus sunnah, di masa kini. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَنْ أَهْلِ الْخَيْرِ إِنَّهُمْ رَجْئِيُونَ إِنَّهُمْ مُتَخَلِّفُونَ. Di antara manusia ada yang berkata, ya, mencela orang-orang yang baik, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang ketinggalan. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang, ya, sudah jauh dari kebenaran. Nah, sudah tertinggal. Wa yaquluna 'alal mustaqim, mereka berkata terhadap orang yang lurus jalannya, istiqamah di atas jalan Allah, innahu mutasyaddid mutazammit, dia adalah orang yang kaku, kolot, ketinggalan, nah, tidak modern. Nah, wa fawqa hadha kulluhu man wa fawqa hadha kullihi man qalu للرسل عليهم الصلاة والسلام إنهم سحرة أو مجانين. Di atas itu semua, di atas itu semua, mereka berkata terhadap para rasul alaihi wassalatu wassalam, semoga keselawat dan salam kepada beliau, bahwa mereka, para rasul itu adalah tukang sihir, orang-orang yang gila, waliyatu billah. Nabi dituduh sebagai tukang sihir dan orang-orang yang gila. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Demikianlah, tidaklah datang kepada mereka seorang rasul pun kecuali mereka berkata, sesungguhnya itu adalah tukang sihir atau orang yang gila. Surah Adz-Dzariyat ayat 52. Fawarathatur rusul min ahli al-ilmi wad-din sayanaluhum min a'da'ir rusul ma nalar rusul min alqabis su' was-sukhriyah wa ma asbaha dzalik. Maka pewaris para rasul dari kalangan orang-orang yang berilmu, yang berpegang teguh dengan agama, akan mendapatkan seperti yang diterima oleh para rasul dari musuh-musuh rasul. Diberi gelar julukan-julukan yang buruk dan diejek, dicemooh, dan semisal dengannya. Wa min hadza talqib ahli bid'ah ahli ta'til lis-salaf. Talqib ahli bid'ah ahli ta'til lis-salaf. Di antara hal itu adalah gelar yang diberikan oleh ahlul bid'ah ahlut ta'til, orang yang suka meniadakan, menolak sifat-sifat Allah, lis-salaf ahlil isbat, kepada para ulama salaf yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana adanya, bi'annahum hasyawiyah mujassimah musyabbihah wa ma asbaha dzalik. Mereka dianggap sebagai hasyawiyah, ya, gelar yang begitu buruk, mujassimah, musyabbihah. Nah, ahlu sunnah dianggap mujassimah, musyabbihah. Nah, seperti itu tuduhan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dianggap sebagai mujassimah. Nah, padahal, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar, perhatikan, ulama Syafi'iyah sendiri telah menyatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, ya, justru membantah mujassimah. Nah, antum bisa lihat Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Taqrid Ibnu Hajar ala Raddil Wafir, Taqrid Ibnu Hajar ala Raddil Wafir juz 1 halaman 14, Ibnu Hajar menyatakan wa hadhihi tasanifuhu tafihah birraddi ala man yaqulu bitajsim wattabarri minhu. Karya-karya beliau, karya Ibnu Taimiyah, penuh dengan bantahan terhadap orang yang menyatakan tajsim, mujassimah, dan beliau berlepas diri darinya. Nah, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'iyah yang hidup setelah masa Ibnu Taimiyah rahimahullah, menegaskan bahwa karya-karya Ibnu Taimiyah sendiri justru, ya, membantah mujassimah. Nah, tapi ahlul bid'ah mencela dan mengejek Ibnu Taimiyah sebagai mujassimah. Nah, dan diberi gelaran dengan gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang buruk yang membuat manusia lari dari jalan yang lurus, ya, untuk mengikuti jalan mereka yang bengkok. Nah, kemudian dijelaskan di ayat, kemudian pada ayat yang ke-33 Allah Ta'ala menyatakan وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, padahal tidaklah mereka diutus untuk menjadi orang yang menjaga, menetapkan hukum, menghukumi orang-orang beriman itu. Allah tidak menugaskan kepada orang-orang yang mujrim itu sebagai orang yang harus mengawasi orang beriman, yang harus bertanggung jawab kalau orang beriman menyimpang, maka kalian salah. Mereka sama sekali tidak diperintah demikian oleh Allah. Tidak diperintah untuk selalu mengawasi orang-orang beriman dan menghukumi mereka. Nah, namun justru hukum itu adalah milik Allah Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-34 Allah Ta'ala menyatakan فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, maka pada hari itu, ya, maksudnya pada hari kiamat, orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang kafir, orang-orang mujrim. Berbalik keadaannya. Ketika di dunia, orang-orang kafir menertawakan orang beriman. Tapi di akhirat, orang beriman yang akan menertawakan orang-orang kafir. فَالَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ الْيَوْمَ مِنَ الْكُفَّارِ. Orang-orang beriman akan menertawakan pada hari itu, menertawakan orang-orang kafir. وَهَذَا وَاللَّهِ هُوَ الضَّحْكُ الَّذِي لَا بُكَاءَ بَعْدَهُ. Dan ini demi Allah adalah tertawa yang tidak ada tangisan setelahnya. Amma dhahkul mujrimina bil mu'minina fid dunya fasaya'qubuhu al buka' wal huzn wal huzn wal wail wal thubur. Adapun penertawaan dari orang-orang mujrim terhadap orang-orang beriman di dunia akan diikuti oleh tangisan, kesedihan, kecelakaan, kebinasaan. Nah. Kemudian di ayat yang ke-35 Allah Ta'ala menyatakan alal araik yanzurun, di atas dipan-dipan yang indah mereka akan melihat. Artinya orang-orang beriman berada di atas dipan-dipan yang indah itu di surga. Nah, wal araik yasurul al-fakhmah al-hasanah an-nadhirah. Al-ara'ik adalah dipan-dipan yang megah, mewah, indah, begitu nyaman dipandang. Yang dzurun, orang-orang beriman itu akan melihat. Ai yanzuruna ma a'addallahu lahum minas thawab. Mereka akan melihat balasan-balasan kebaikan di surga yang Allah janjikan untuk mereka. Wa yanzuruna ulaika alladhina yaskharuna bihim fid dunya. Dan mereka juga akan melihat orang-orang yang dulu mengejek, mencemooh mereka di dunia. Mereka akan melihatnya berada dalam azab Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 51 sampai 54. Qala qailum minhum inni kana li qarin. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. Di antara mereka ada yang berkata, sesungguhnya dulu aku memiliki teman dekat. Dia berkata, apakah engkau termasuk orang yang percaya bahwa ketika kita mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, kita akan dibangkitkan untuk dibalas. Qala hal antum muttali'un, maka sesama penduduk surga itu berkata, apakah kalian akan melihat fulan tersebut yang dulu berkata demikian di dunia? Yaqulu li ashabihi fil jannah yu'radu 'alaihim an yattali'u ila qarinihi alladhi kana fid dunya yunkiru al-ba'tha wa yukadzibu bihi. Sesama orang beriman akan berkata kepada temannya, kepada rekannya di surga, menawarkan kepadanya, apakah akan melihat teman dekatnya waktu di dunia yang mengingkari hari kebangkitan, mendustakannya. فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. Maka ia pun melihat, ternyata telah berada di neraka al-jahim. As-Saffat ayat 55. Fi qa'rihi wa aslihi, berada di dasarnya, tempat yang paling bawah. Maka ia berkata, tallahi in kita laturdin walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Demi Allah, hampir saja. Nah. Demi Allah, hampir saja engkau menjerumuskan aku ke dalam neraka. Hampir saja aku ikut ucapanmu. Menjadi orang yang juga mendustakan hari kebangkitan seperti ucapanmu. Hampir saja. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalaulah tidak karena nikmat dari Rabbku, niscaya aku juga termasuk orang yang dihadirkan dalam azab di neraka, disiksa oleh Allah di neraka. Kalau bukan nikmat dari Allah, petunjuk Allah kepadaku, yang memberikan taufik kepadaku sehingga aku tidak ikut ucapanmu, niscaya aku juga masuk ke dalam neraka. As-Saffat ayat 56-57. Maka ini juga terdapat faedah berteman dengan orang-orang yang baik. Naam. Fa anta tara anna al-mu'minina yarawna al-kuffar wa hum yu'adzabuna fi qa'rin nar wal mu'minuna fil jannah. Dan engkau akan melihat bahwasanya orang-orang beriman menyaksikan orang-orang kafir yang sedang diazab di dasar neraka. Sedangkan orang-orang beriman yang melihat itu ada di jannah, di surga. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, ini ayat yang terakhir, ayat yang ke-36. Bukankah orang-orang kafir itu mendapatkan balasan disebabkan perbuatan mereka? Thuwiba ay juziya. Thuwiba artinya dibalas. Hal huna litakrir, ya, penegasan. Ay anna Allah Ta'ala qad thawwab al-kuffar wa jazahum jazaan jazaa fi'lihim fid dunya. Bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan balasan kepada orang-orang kafir sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Wa huwa subhanahu wa ta'ala hakamun 'adlun. Dan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi adalah yang bersikap hakim, ya, menetapkan hukum secara adil. Fa hukmuhu dairun bainal adli wal fadli. Kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, hukum Allah itu berkisar antara keadilan dan fadilah, karunia, keutamaan. Nah, falhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Afwan. Bin nisbati lilladzina amanu hukmuhu wa jazauhu fadlun. Kalau kepada orang beriman, hukum dan balasan Allah itu adalah anugerah, karunia, fadilah. Wa bin nisbati lil kafirina hukmuhu wa jazauhu adlun. Kalau terhadap orang-orang kafir, hukum dan balasan Allah itu adil. Falhamdulillahi rabbil alamin, maka segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. وبهذا تم الكلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين. Dengan ini telah selesailah pembicaraan sesuai dengan yang Allah berikan kemudahan kepada kita, kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dan alhamdulillah kita mendapat penjelasan itu juga pada surah Al-Mutaffifin. Nas'alullaha ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum bih. Kita meminta kepada Allah yang Maha Tinggi untuk memberikan manfaat kepada kita dan kepada Anda sekalian. Wa an yaj'alana minal muta'adhin al-wa'idhin. Al-muta'idhin al-wa'idhin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mau menerima nasihat, juga menyampaikan nasihat dengan baik. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya dia Allah adalah yang Maha Dermawan, lagi Maha Mulia. Naam, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.